Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syedaralun, berita siang edisi hari ini Sabtu 20 Februari 2016 dibacakan oleh saya Ilham dan Reza Munawir. Abu Rimba dan anggotanya tewas tertembak. Lapak di Pasar Bina Usaha Melabuh dibongkar paksa. Bank Indonesia akhirnya turunkan BI rate. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun Maimun alias Abu Rimba bersama satu anggotanya, Doyok, subuh tadi dilaporkan tewas tertembak. Keduanya tewas dalam sebuah penyergapan di Desa Lok Guci, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Dari Calang, Saadul Bahri melaporkan, Maimun dan Doyok sebelumnya melarikan diri dalam sebuah kontak tembak di Pasitimon, Kecamatan Tunom, Aceh Jaya. Polisi selama ini memang tengah memburu keduanya karena diduga kerap memeras masyarakat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza mengatakan jasad keduanya hingga jelang siang tadi dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum daerah Tengku Umar Calang. Dalam peristiwa itu polisi juga mengamankan satu senjata api jenis AK rakitan. Syedaralun, pembatasan harga untuk rumah subsidi sejauh ini sudah diatur melalui peraturan Menteri Keuangan per tahun 2014. Saat ini pemerintah pun kembali mengkaji untuk perubahan batasan harganya. Kontan Online melansir, pemerintah berencana mengubah batasan harga dari semula maksimal Rp114 juta rupiah per unit menjadi rentang Rp114 juta rupiah hingga Rp250 juta rupiah per unit. Dalam peraturan ini harga rumah subsidi tidak akan berubah kecuali dengan kenaikan tertentu yang juga sudah ditetapkan, yaitu 5-6%. Setelah harga rumah subsidi, pemerintah kemungkinan akan memberlakukan pembatasan yang sama pada rumah komersial. Syedaralun, tim gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, dan dinas terkait hari ini membongkar paksa puluhan lapak pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh. Petugas ikut melibatkan alat berat untuk proses pembongkaran ini. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Pembongkaran dipimpin Kasatpol PP Aceh Barat Ika Suhanas dan Kabak Ops Polres Aceh Barat Kompol Hamidi. Pembongkaran dilakukan menyusul sudah rampungnya bangunan yang baru. Di sisi lain, selama ini para pedagang masih enggan dipindah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, sedikitnya 54 komunitas di Aceh menyatakan kesediaannya bergabung dan bergerak serentak untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN di Kota Banda Aceh. Peringatan HPSN sendiri direncanakan berlangsung minggu besok. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Salah satu kegiatan peringatan HPSN adalah aksi bersih-bersih dalam bentuk gotong royong massal. Kegiatan akan terpencar di beberapa lokasi seperti di Rukuh, PO Diamat, Alunaga, serta di kawasan Penayung. Menurut Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal, peringatan HPSN itu dilanjutkan dengan deklarasi plastik berbayar di Sujuya Mall dan deklarasi Kota Banda Aceh Bebas Sampah. Menurut Iliza, gerakan bersama ini adalah bagian dari kampanye nasional Indonesia Bebas Sampah tahun 2020. Syedaralun, aparat gabungan kepolisian Pamong Praja dan TNI hari ini kembali merazia kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta. Petugas masih menemukan sejumlah perempuan yang diduga sebagai bagian dari perilaku asusila. CNN Indonesia melansir, petugas memeriksa kelimanya dan melakukan tes urin. Selain itu, polisi juga menemukan satu gudang yang berisi banyak minuman beralkohol jenis bir. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menyelidiki siapa pemasok minuman tersebut. Pendalaman juga akan dilakukan apakah minuman itu didapatkan secara legal atau ilegal. Syederalun, Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur terakhir memutuskan untuk memotong suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 7%. Melihat proyeksi perkembangan ekonomi ke depan, sejumlah analis menyampaikan bahwa BI masih berpeluang untuk kembali memangkas BI rate. Kontan Online melansir, ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance, Zulfian Syafrian mengatakan, sudah sepatutnya BI rate turun. Alasannya karena selisih antara inflasi dan BI rate sudah terlalu besar. Menurutnya selama 2015 inflasi Indonesia tergolong cukup rendah. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga tergolong stabil, bahkan cenderung menguat belakangan ini. BI sendiri memprediksikan indeks harga konsumen pada bulan Februari 2016 mengalami deflasi sebesar 0,14 hingga 0,15%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 20 Februari 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali setiap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs internet kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.